Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'd. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran Tauhid dari kitab Al-Qalmul Mufid ala kitab Tauhid. Kita sampai pada masail atau kandungan bab Maja'a fi sihri. Kandungan yang pertama dari bab ini yang telah kita pelajari adalah tafsir ayat di surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad 'alimul man ishtarahu malahu fil akhati min khalaq. Sungguh mereka mengetahui barang siapa yang membeli sihir, maka tidak ada baginya di akhirat min khalaq sedikitpun bagian. Khalaq artinya nasibun, bagian. Dan siapa saja yang tidak memiliki sedikit pun bagian di akhirat, maka artinya dia adalah kafir. Karena semua orang yang memiliki bagian di akhirat meskipun sedikit, maka tempat kembalinya adalah surga. Kemudian tafsir satu ayat di surat An-Nisa, yaitu di surat An-Nisa ayat yang ke-51 tentang Jibet dan Tohut. Dan Umar menafsirkan Jibet dengan sihir dan Tohut dengan setan. Wafusirah, dan ada yang menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan Jibet adalah segala sesuatu yang tidak mengandung kebaikan, baik sihir ataupun non-sihir. Sedangkan Tohut adalah setiap manusia yang melewati batasnya sebagai manusia dalam bentuk disembah atau diikuti secara berlebihan dan atau ditaati secara kelewat batas. Kemudian juga telah kita belajar tentang pengertian Jibet dan Tohut dan perbedaan di antara keduanya. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kandungan yang keempat, bahasanya Tohut itu boleh jadi dari jin sebagaimana boleh jadi dari manusia. Ini diambil dari perkataan Jabir yang mengatakan bahasanya Tohut adalah kahin, adalah dukun. Maka berarti ada Tohut dari manusia. Diambil juga dari perkataan Umar yang mengatakan Tohut adalah setan. Maka berarti ada Tohut dari bangsa jin. Ya, maka fa'inat tohut, maka tohut jika disebut demikian saja tohut, maka maknanya adalah setan jin. Ya, sedangkan dukun adalah setan manusia. Ya, maka kata-kata tohut itu jika disebutkan tanpa ada penjelasan lebih lanjut, tanpa ada keterangan tambahannya, maka maknanya adalah setan jin. Kemudian di bab ini telah kita pelajari, kita telah mendapatkan pengetahuan tentang 7 dosa yang membinasakan yang mendapatkan larangan secara khusus dan telah lewat penjelasannya. Kemudian poin berikutnya, bahasanya orang yang mempraktekkan ilmu sihir maka dia kafir. Ini diambil dari ayat di surat Al-Baqarah, dan tidaklah Harut dan Marut mengajari satu pun manusia kecuali dia mengatakan kami adalah ujian, maka janganlah kalian kafir dengan belajar mempelajari ilmu sihir. Kemudian pelaku orang yang mempraktikkan ilmu sihir itu mendapatkan hukuman mati tanpa perlu dimintai bertobat. Ini diambil dari hadis yang mengatakan bahasanya hadus sahir dorbatun bisayif, yaitu hukuman untuk pelaku atau orang yang mempraktikkan ilmu sihir adalah satu tebasan dengan pedang. Walhad, dan hukuman had jika telah sampai kepada penguasa, maka pelakunya tidaklah diminta untuk tobat. Namun ya, dieksekusi, dalam hal ini dihukum mati apapun keadaannya, bertobat ataupun tidak bertobat. Lain halnya dengan kekafiran, maka pelakunya diminta tobat terlebih dahulu. Nah, inilah perbedaan antara hukuman had dan hukuman karena murtad. Ya, di sini terdapat pelajaran penting, perbedaan tentang di bab fikih, tentang bab hudud ya, dan bab hukuman untuk orang murtad. Ya, kalau bab had itu had dilaksanakan meskipun orangnya tobat. hati laksanakan meskipun orangnya bertobat. Maka tobat dan tidak tobat itu tidak beda statusnya, hukuman tetap dilaksanakan jika telah sampai kepada penguasa. Lain hanya jika kasusnya adalah kasus ridah, kasus kemurtadan. Maka meskipun telah sampai kepada penguasa, penguasa berkewajiban untuk meminta bertobat. Jika dia mau bertobat, maka tidak ada hukuman. Wabihata, maka dengan ini kita mengetahui salahnya sebagian orang yang memasukkan pembahasan tentang hukuman untuk orang murtad dalam bab hudud. Maka ada sebagian penulis kitab fikih yang menyebutkan bahasanya di antara bentuk hukuman had adalah qatlu riddah, adanya hukuman mati karena murtad. Maka ini satu hal yang keliru, karena hukuman mati untuk orang yang murtad laisa minal hudud, bukanlah bab had. Buktinya karena ada permintaan dan tawaran untuk bertobat terlebih dahulu. Jika bertobat, maka hilang darinya hukuman mati. Adapun hukuman had, maka tidaklah dihilangkan meskipun pelakunya bertobat, kecuali jika tobatnya sebelum tertangkap. Kecuali jika dia bertobat qoblal qudrati alaihi, sebelum ditangkap oleh aparat yang berwenang. Ini beda yang pertama. Tsumma, kemudian perbedaan yang kedua, hukuman had itu kafarah untuk pelakunya, karena pelakunya bukanlah orang yang kafir. Sedangkan hukuman mati karena mutad bukanlah kafarah, dan pelakunya adalah orang yang kafir, tidak disolatkan, tidak dimandikan jenazahnya, dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Sehingga karena ada dua perbedaan ini, kata beliau, tidak pas sikap sebagian penulis kitab fikih yang memasukkan hukuman untuk murtad itu di bab hudud. Kemudian poin berikutnya adalah adanya tukang sihir di tengah-tengah kaum muslimin di masa Umar. Jika demikian di masa Umar, fakaifa fima ba'dahu, maka bagaimanakah dengan generasi setelahnya? Ini diambil dari riwayat bahasanya Umar memerintahkan untuk menghukum bunuh, hukum mati setiap pelaku sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka jika demikian keadaannya di zaman khalifah yang kedua, yang ini masih di qurun mufaddalah, masih di generasi salaf, masih di generasi emas Islam, bahkan masih generasi yang paling utama itu generasi sahabat, maka bagaimanakah masa-masa setelahnya, alati ba'udat, yang jauh dari masa kenabian, masa para khulafa dan masa para sahabat? Maka tentu lebih luas penyebarannya di tengah-tengah kaum muslimin, karena manusia semakin jauh dari masa kenabian, maka istaulat alaihim, maka mereka dikuasai oleh kesesatan dan jahalah. Yang dimaksud dengan dolalah adalah melakukan kesalahan karena tidak tahu, dan jahalah adalah melakukan kesalahan secara sengaja. Oleh karena itu kami katakan, siapa yang melakukan kejelekan dengan jahalah, maka dia berdosa. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan bijahlin, karena asli tidak tahu, maka tidak berdosa. Oleh karena itu Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-17, innama taubatu ala Allah, sunnya taubat itu Allah terima bagi orang yang melakukan kejelekan bijahalah. Yang dimaksud dengan jahalah di sini bukanlah kebalikan dari ilmu, namun bukan kebalikan dari tidak dari mengetahui. Ya, artinya jahalah di sini bukan artinya tidak tahu, namun kebalikan dari arusdu. Ya, sikap tepat dan bijak dalam berbuat, pilihan yang tepat dalam bertindak. Ini sama dengan as-safah. Kebodohan karena ketidaktepatan dalam bertindak. Sudah tahu salah, namun tetap mengerjakan karena tertipu dengan kenikmatan sesaat dari maksiat tersebut. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, adalah babun bayanu syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan tentang sedikit tentang macam-macam sihir. Artinya maksudnya penjelasannya ibayan menjelaskan tentang hakikat dari berbagai macam bentuk-bentuk atau contoh-contoh sihir dan hukumnya. dan telah lewat bahwasanya sihir itu ada dua macam, kekafiran dan kefasikan. Maka jika sihir itu adalah dengan bantuan setan atau semacam itu, maka itu kekafiran. Wa kadzalika, demikian juga apa yang disebutkan di bab ini tentang macam-macam sihir, ada yang statusnya kekafiran dan ada yang statusnya kefasikan. Ini semua kita mengikuti, sekedar mengikuti isi dari dalil-dalil syar'i yang ada. Di sini dikatakan min anwa'is sihri. Anwa' jamak dari naw', dan naw' itu lebih sempit daripada jenis. Karena jenis adalah istilah yang tercakup di dalamnya sejumlah naw'. Nanti naw' itu tercakup di bawahnya sejumlah farad anggota. Namun yang namanya jenis dan naw' itu bisa relatif. Karena qad yakunul jinsu itu naw'an, karena jenis itu terkadang adalah naw', bi'tibar ma'faukahu, dengan menimbang adanya yang lebih luas cakupannya. Dan nau itu boleh jadi kita teranggap, kita nilai sebagai jenis dengan menimbang, oh ternyata masih ada bagian-bagian di bawahnya. Contohnya, maka manusia itu adalah nau jika dilihat dari sudut pandang hayawan. Maka hewan ada beberapa macam. Di antaranya adalah hayawanun natiq, ada hayawan yang bisa ngomong. Ini disebut al-insan. Maka insan itu nau, karena nanti dia punya afrod, punya anggota laki-laki atau perempuan. Sehingga hayawan dalam kondisi ini adalah jenis, karena tercakup di dalamnya, di dalam hayawan ini ada manusia, ada unta, ada sapi, ada kambing. Wal hayawan, namun hewan itu bi'tibaril jismi nau'un, namun dari sudut pandang yang lain hewan itu kita sebut nau', dengan kalau pakai sudut bahasanya adalah tentang makhluk atau jism. Karena yang namanya jism itu sesuatu yang beraga, sesuatu yang memiliki raga itu ada dua macam, boleh jadi hewan dan boleh jadi benda mati. Wa anwa, maka ini sehingga jenis dan nau itu bisa jadi relatif tergantung sudut pandangnya. Wa anwa huna bi'tibar jinsi al-am, dan yang dimaksud dengan nau di sini adalah dengan menimbang jenis yang luas. Maka sihir itu jenis, nanti kemudian anggota-anggota bentuk-bentuk sihir, nah ini nau. Dan telah lewat penjelasan bahasanya sihir dalam bahasa Arab segala sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Daqiqan fi idrakihi, sangat jelimet untuk bisa ditangkap. Sampai-sampai Al-Fakhru Ar-Razi ada menyebutkan bahasanya di antara macam-macam sihir, kata Fakhru Ar-Razi mungkin di tafsirnya Mafatihul Ghaib, dia menyebutkan bahasanya di antara bentuk sihir adalah jam. Karena wahya fil qadim, karena di masa silam jam dinding itu adalah ibaratun an alatin murakabatin, adalah di antara adalah satu alat yang tersusun dari sejumlah alat. Ini kok bisa muter sendiri, ini sebabnya apa? Itu dilihat tidak jelas sebabnya. Maka secara bahasa, secara dari sudut pandang bahasa, maka jam dinding itu jadinya sihir, karena tidak jelas ini apa yang menyebabkan dia muter, tidak terlihat, tidak tertangkap dengan mata telanjang. Maka jika jam tempo dulu saja oleh Fakhrazi tergolong sihir secara bahasa, fakaifa bisaat elektroniyah aliyaw, maka bagaimana dengan jam digital saat ini? Tentu lebih lebih enggak jelas lagi, ini kok bisa muncul angka dari mana? Kemudian kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan hadasana Muhammad bin Ja'far qala hadasana Auf an Hayyan ibn Ala qala hadasana Qatan ibn Qabisah an abihi, dari bapaknya Qabisah, bapaknya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Yafah, kemudian Torok, kemudian Tiaroh, minal jibat, semuanya adalah jibat. Kata Auf, salah satu perawi, yang dimaksud dengan Yafah adalah Zajrut Tair, adalah menghardik burung, membuat kaget burung. Watarok, yang dimaksud dengan Tarok adalah Akhatu Yukhatu Bila Art, adalah garis yang digariskan di tanah. Sedangkan jibat, kalau Hasan, kata Hasan, Ronnatus Syaitan adalah bisikan setan. Isnaduhu jayidun, kata penulis matan, sanadnya jayid. Kemudian Wali Abi Dawud dan diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Hibban dalam sahihnya, lahum al-musnad minhu, yang musnad darinya. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini sejumlah hal yang disebut dengan jibat. Disebut dengan jibat. Nah, ini tentu ini masuk ke dalam bab sihir. Ya, manakala kita menggunakan tafsiran yang mengatakan bahasanya jibat adalah sihir. Sebagaimana tafsiran siapa? Umar bin Khattab. Umar mengatakan jibat adalah sihir. Ya, maka hadis ini masuk dalam bab ini, bab tentang macam-macam sihir. Ya, padahal redaksinya adalah jibat, tentu dengan menggunakan dengan penjelasan Umar yang mengatakan jibat adalah sihir. Maka di antara hal yang dikatakan oleh disebut di dalam hadis ini sebagai jibat adalah Iyafah. Iyafah artinya adalah zajetoir, artinya menghardik burung, membuat kaget burung. Tujuannya litasyaum, untuk beranggapan sial atau tafaul, atau beranggapan positif. Fa'indal Arab, maka orang Arab punya kaedah aturan main dalam masalah ini. Ada aturan-aturan tertentu kapan itu bermakna positif dan kapan itu bermakna negatif. Namun perlu diketahui bahasanya membentak burung itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah mengagetkan burung tujuannya untuk berburu, karena dia ada dalam sarang atau dia ada di tempat yang tersembunyi, maka perlu dibuat kaget agar keluar, agar berpindah ke tempat yang lain, setelah itu bisa dipanah atau bisa ditembak dengan senapan angin misalnya. Maka ini tentu membuat kaget burung semacam ini bukan termasuk dalam hadis. Tidaklah yang dimaksudkan dalam hadis. Kama qala ahlul ilmi, sebagaimana yang dikatakan para ulama di bab berburu atau zajr, di sini bisa artinya menghentikan burung, sebagaimana di dalam bab berburu berkaitan dengan masalah binatang pemburu, kalau binatang pemburunya itu berupa burung elang atau yang lain. Maka para ulama fikih mengatakan bukti kalau burung tersebut adalah burung yang telah terpelajar, telah layak untuk dijadikan sebagai burung pemburu, indikatornya adalah yan zajir idza zujir, dia berhenti ketika tuannya menyuruh berhenti. Maka berhentinya burung semacam ini, fahadha laysa min hadal bab, maka bab yang ada di masalah berburu itu tidaklah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Namun yang dimaksudkan adalah jenis yang kedua. Namun jenis yang kedua itu adalah burung itu dihardik bukan untuk berhenti, namun untuk diambil pelajarannya, apakah ini mendatangkan sial, kemudian untuk mendatangkan perasaan sial ataukah perasaan positif. Kaidahnya orang Arab, jika ada satu burung itu dibuat kaget, dihardik, karena kaget kemudian dia pergi ke arah kiri, tasya'ama, maka mereka kemudian beranggapan sial. Dan jika dibuat kaget kemudian terbangnya ke arah kanan, maka dia beranggapan positif. Wa in dhahaba amaman, jika kemudian ketika dibentak, dibuat kaget itu terbangnya ke arah depan, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya tidak tahu secara pasti apakah kemudian mereka tawakuf, tidak bikin sial namun juga tidak bikin keuntungan, ataukah mereka kemudian mengulangi aktivitas untuk mengagetkan burung tadi. Nah, mengagetkan burung atau menghardik burung dengan maksud semacam inilah, inilah yang tergolong jibet. Maka orang Arab jahiliyah, mereka beranggapan sial dengan burung. Terkadang ketika mereka keluar dari rumah kemudian melihat ada burung terbang kemana. Melihat ada burung terbang kemana, apakah ke arah kanan mereka ataukah ke arah kiri mereka. Kalau ke arah kanan maka ini positif, kalau arah kiri maka ini negatif. Namun terkadang keluar rumah enggak ada, ada burung juga. Nah, mereka punya burung yang ada dalam sangkar. Maka ada burung yang ada dalam sangkar, mau pergi dibentak dulu burungnya ini, maka ngasih petunjuk kemana, keluar, berangkat ataukah tidak berangkat. Maka burung yang ada dalam sangkar ini dibentak, walau kemudian karena kaget karena dibentak kemudian ke arah kiri, oh ini sial. Artinya si burung ngasih saran, jangan pergi. Kalau dibentak kok kemudian terbang ke arah kanan, oh maka ini positif. Si burung ngomong silahkan pergi. Kalau dibentak kok malah kemudian ke arah depan orang yang membentak, nah ini maka mereka akan, boleh jadi mereka mengulangi atau mereka kemudian tawakuf. Maka iafah dalam bentuk semacam ini adalah tercela, dan diantara yang tercela adalah anggapan positif ketika burung itu terbang ke arah kanan. Maka optimis itu bisa jadi termasuk hal yang tercela. Optimis itu boleh jadi hal yang termasuk hal yang tercela. Tidak semua yang anggapan positif, anggapan optimis itu terpuji. Buktinya iafah dengan dua bentuknya, dengan semua bentuknya, itu tercela. Baik anggapan sial karena burung terbang ke arah kiri ataukah anggapan keberuntungan karena burung terbang ke arah kanan, dua-duanya tercela, dua-duanya jibet, dua-duanya dianggap sihir. Maka anggapan positif, anggapan optimis itu tidak mesti satu hal yang diperkenankan. Namun anggapan optimis yang tidak berdasar, anggapan optimis yang tidak berdasar, maka itu tercela. Orang meyakini bahasanya ini adalah sebab keberuntungan, padahal itu bukan sebab keberuntungan, maka itu tercela. Maka orang, kalau misalnya di budaya masyarakat kita, kemudian jika ada kemudian kupu-kupu yang indah masuk ke rumah, ini ada orang besar, orang penting yang akan datang. Ini anggapan positif, namun ini tidak berdasar. Ini termasuk iafah. Ini termasuk iafah. Atau kemudian perkataan sebagian orang kalau ngambil nomor undian di KPU, maka pasangan ini kemudian dapat nomor ini, dia merasa ini nomor keberuntungan. Nomor ini nomor keberuntungan. Dia dapat nomor urut sekian pas undian di KPU, ini nomor keberuntungan. Maka optimis karena semacam ini iafah. niyafa, karena tidak berdasar. Ada dasarnya. Oh, nomor urut satu keberuntungan. Yang sana juga bilang nomor kedua juga keberuntungan. Terus yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya batil. Dua-duanya bukan nomor keberuntungan. Netral saja. Netral saja. Bukan satu hal yang mengandung nilai plus atau nilai negatif. Maka meyakini ini nomor plus, nomor yang akan mengantarkan saya pada sukses, pada keberuntungan, ini iyafa. Karena anggapan positif, anggapan optimis, bahkan boleh jadi tingkatan optimisnya sampai derajat yakin. Ini tingkatan optimisnya bukan hanya sekedar harapan, namun sampai yakin. Padahal itu tidak ada dasarnya, maka ini iyafa. Kemudian at-tarq, dan telah dijelaskan oleh Aub, salah satu perawi, bacanya tarq adalah membuat garis di tanah. Maka annahu minat tariq. Ini. Maka berarti seakan-akan kayaknya kata-kata tarq ini diambil kata-kata tariq. Min turqil ardi ya turquha. Artinya adalah saro aliha, berjalan di atas tanah. Wa takhti tuha mislul, dan menggaris-garisnya itu mislul masyi alaiha, semisal berjalan di atas tanah. Yakunu lahu atharun, yang punya bekas, punya dampak di tanah. Ka athari sair alaiha, sebagaimana bekasnya orang yang berjalan di atas tanah. Maka beliau katakan kata-kata tarq di sini nampaknya kemungkinan besar seakar kata dengan kata-kata tariq, jalan. Wa ma'nal khadan, yang dimaksud dengan membuat garis di tanah, satu hal yang telah dikenal oleh mereka, yadribu nabi ala ramal ala sabili sir wal kahana. Ya, mereka membuat garis pada tanah, tanah yang berpasir, dengan tata cara tertentu, yang ini ada dalam ilmu sir dan perdukunan, yang ini biasanya dilakukan oleh perempuan. Wala adri, dan aku tidaklah tahu bagaimanakah cara mereka bisa sampai berkesimpulan kepada apa yang menjadi maksud mereka dan apa yang mereka anggap min ilmil ghaib, berkaitan dengan pengetahuan hal yang gaib. Wa ana usayah sulu, dan akan terjadi kada demikian alam wa ma'ruf, sebagaimana telah dikenal menurut mereka. Wa hadha naw'un nasir, maka inilah di antara bentuk sihir. Ada yang menjelaskan bahasanya yang dilakukan adalah mereka membuat garis sebanyak-banyaknya secara acak, kemudian dihapus dengan cara teratur semacam 2, 2, 2, 2, nanti habis ataukah tersisa. Nanti kalau habis maknanya demikian, kalau tersisa berarti artinya demikian. Maka membuat garis di tanah yang tercela adalah yang ala sabili sihir wal kahanah, adalah dalam bentuk sihir dan perdukunan. Adapun membuat garis di tanah untuk menjadi sutroh sholat, membuat garis di tanah karena untuk sutroh sholat, auli bayani hududiha, atau untuk menjelaskan tentang batas tanah, batas tanah yang menjadi haknya, dan semacam itu, falai sadakhilan fil hadis, maka tidak termasuk dalam hadis. Maka tentu tidak semua menggaris di tanah itu tercela. Kalau membuat garis di tanah karena mau mainan inkling atau apa, kan perlu bikin garis di tanah. Nanti ada kolom-kolom. Maka tentu bukanlah menggaris yang terlarang. Namun intinya menggaris yang terlarang adalah menggaris yang ala sabili sihir wal kahanah, yang ini adalah ada maunya, ada maknanya, ada maksudnya, dan maksudnya adalah maksud-maksud yang bisa ditangkap oleh orang yang mengerti ilmu sihir dan perdukunan. Nah, kemudian mekedian, oleh karena itu menggaris di tanah yang tidak bermasalah, beliau contohkan adalah membuat garis di tanah untuk sutra. Maka ini wallahu a'lam mengisyaratkan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini tentang sah dan tidaknya, cukup dan tidaknya sutra berupa garis. Yang bisa kita tangkap dari perkataan beliau menunjukkan kalau beliau membolehkannya. Dan ini adalah satu hal yang merupakan mahalul khilaf, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah sutra sholat itu cuma berupa garis? Dikarenakan perselisihan ulama tentang hadisnya, apakah dhaif ataukah hasan. Fa'inkil, jika ada yang bertanya, terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW menceritakan bahasanya ada seorang nabi yang membuat garis di tanah. Dan nabi mengatakan, siapa yang mencocoki garisnya dengan garis ala sang nabi, fadaka, maka itu satu hal yang benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muawiyah ibn Hakam radallahu anhu. Maka jawabannya, ada dua jawaban. Yang pertama, Rasulullah SAW mengkaitkannya dengan satu perkara yang kita tidak mungkin bisa sampai badannya. Siapa yang tahu gimana model cara si sang nabi itu membuat garis-garis? Karena beliau mengatakan siapa yang garis-garisnya mencocoki garis-garis sang nabi, maka itulah yang punya makna. Wama yudrina, dan siapa yang bisa memberitahukan kepada kita apakah garis ini adalah sesuai dengan garis ala sang nabi, model sang nabi, ataukah tidak. Maka seandainya orang berani mengklaim, maka itu tentu dusta. Tentu dia dusta dan bohong. Dia mengatakan saya dikasih tahu jin. Jin yang sudah tua. Bahasanya itu adalah Nabi Idris atau Nabi siapa. Cara garisnya gini. Maka kita katakan siapa yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin bahasanya garis semacam itu, informasi dari si jin ini adalah informasi yang valid. Orang yang kelihatan saja kita boleh jadi gak bisa membedakan informasi valid dan tidak, apalagi makhluk yang gak kelihatan sekedar ngaku-ngaku. Boleh saja dia jin muda, namun kemudian gayanya suara kakek-kakek, bisa aja. Atau memang suaranya memang suara kayak gitu dan dia mengaku itu suara kakek. Ini saya jin yang umurnya sudah ribuan tahun. Siapa yang bisa ngasih jaminan? Tentu gak ada jaminannya. Karena tidak ada yang bisa ngasih jaminan bahasanya ini ada informasi yang valid tentang cara sang nabi tadi membuat garis-garis, ya, maka sama dengan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, jika garis-garis tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala sebagaimana keadaan sang nabi, tentu tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk sang nabi satu tanda yang dengannya Allah turunkan wahyu dengan garis-garis yang telah Allah ajarkan kepadanya. Adapun garis-garis sihir, maka ini adalah wahyu setan. Kemudian jika ada yang bertanya, di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menutup semua pintu, terutama dalam bab kemusyrikan. Kenapa dalam hadis ini Nabi tidak menggunakan kalimat tegas dan menutup pintu ini rapat-rapat? Kenapa beliau, siapa yang garisnya mencocoki garis sang nabi, maka itu benar? Maka jawabannya, ka'anna hadza, maka seakan-akan masalah ini, wallahu a'lam, adalah satu hal yang telah diketahui bahasanya ada seorang nabi yang membuat garis-garis di tanah. Fala buddha ayujiba anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tidak harus memberikan jawaban. Artinya ini sudah terkenal di kalangan para sahabat, ada kabar yang beredar yang boleh jadi mereka dapatkan dari orang Yahudi atau yang lain. Ada subhat yang disampai kepada para sahabat, boleh jadi informasi dari orang Yahudi. Maka ini jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ini. Siapa yang mencocoki maka itu benar. Dan siapa, dari mana orang itu tahu kalau garisnya itu mencocoki model garisnya sang nabi? Ya, kemudian at-tiyarah itu juga termasuk jibat. Tiarah maknanya adalah atasya'um, perasaan sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Wakil dan ada yang menjelaskan maknanya adalah merasa sial bima'lumin, dengan sesuatu yang telah diketahui, boleh jadi terlihat atau terdengar, boleh jadi waktu tertentu atau tempat tertentu. Wahada asymal, dan definisi yang kedua ini lebih luas. Fayashmul, maka mencakup sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Semacam tatayur anggapan sial bizaman, dengan waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu. Yang ini tentu tidak, bukanlah sesuatu yang dilihat dan bukanlah sesuatu yang didengar. Maka di sini disampaikan dua definisi tiarah. Definisi yang pertama adalah anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Maka kalau pakai ini berarti anggapan sial karena hari, karena bulan, karena tahun tertentu, tahun babi atau tahun monyet atau tahun yang lain. Nah, itu tidak termasuk dalam bab tiarah. Meskipun ya ini tetap terlarang pakai bab yang lain. Kemudian definisi yang kedua yang beliau katakan lebih lengkap adalah tasya'um bil ma'lum. Anggapan sial dengan sesuatu yang itu ma'lum, sesuatu hal yang diketahui. Pokoknya sesuatu yang diketahui, baik diketahui itu abstrak atau konkret, bisa dipegang atau bisa didengar, ditangkap dengan indera ataupun tidak. Maka kalau dipakai definisi ini, maka ini lebih luas. Boleh jadi angka, boleh jadi waktu, boleh jadi keadaan tertentu, boleh jadi mimpi dan yang lainnya. Dan ini definisi yang lebih bagus. Wal asal tatayur, dan makna asal dari tatayur adalah anggapan sial. Akan tapi anggapan sial ini dikaitkan dengan burung. Kenapa? Karena umumnya anggapan sial yang dimiliki oleh orang Arab dengan sebab burung. Oleh karena itu dikaitkan dengan, maka dihubung-hubungkan dengan burung. Itu asal muasal penamaannya. Meskipun definisi bakunya tidak ada hubungannya dengan burung. Bedakan antara asal muasal penamaan dan definisi baku. Ya, kalau asal muasal penamaan, kenapa anggapan sial itu disebut tatayur? Ya, karena dulu yang dipakai umumnya adalah burung. Namun itu cuma asal muasal saja. Asal muasal saja. Setelah itu ada definisi bakunya. Definisi bakunya tasya'um. Anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, atau definisi yang lebih luas, semua yang maklum, semua yang bisa diketahui. Boleh jadi diketahui dengan cara indera, diindera dengan dilihat, didengar, ya, ataupun tidak dengan dilihat, dengan didengar, namun ya itu orang itu tahu. Boleh jadi itu mimpi, boleh jadi itu hari, boleh jadi itu ini dan itu. Maka bedakan antara asal muasal dengan ya, definisi baku. Definisi baku. Maka boleh jadi asal muasalnya itu, kemudian di definisinya itu enggak ada lagi hubungannya dengan itu. Burung itu sudah ditinggalkan. Burung itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena definisi bakunya begini. Sedangkan itu cuma asal muasalnya. Ya, misalnya hari Jumat, itu asal muasalnya kenapa hari Jumat? Karena ya, orang kumpul, kaum muslimin kumpul. Apakah kemudian kumpul di masjid untuk sholat Jumat? Nih. Apakah kemudian untuk orang yang safar kemudian hari Jumat untuk dia bukan hari Jumat? Gitu. Karena dia tidak kumpul. Wah, ini orang pada bepergian semua ini di. Sudah di pelabuhan orang pada ini, di bandara orang pada bepergian, tidak ada yang kumpul kumpul di masjid untuk sholat. Apakah kemudian untuk mereka-mereka ini harinya sudah tidak lagi namanya hari Jumat, ya, namun apalah gitu ya. Tidak. Karena meskipun asal-muasalnya Asal masal Jumat itu dari kata-kata jam'un yang artinya kumpul. Namun itu asal muasal. Itu asal muasal. Setelah itu kemudian nama bakunya itu adalah adalah hari nomor berapa? 5 ya. Dalam satu pekannya. 5 benar. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6. Maka definisinya adalah hari ke-6 dalam setiap pekannya. Mau dia kumpul di masjid ataupun enggak ikut kumpul, itu enggak pengaruh. Harinya tetap hari Jumat. Maka asal muasalnya ditinggalkan. Asal muasalnya cuma jadi histori saja. Jadi sejarah saja. Oh, sejarah kenapa hari Jumat disebut Jumat. Itu sejarahnya begini. Non itu tidak lagi menjadi syarat. Syarat untuk disebut hari Jumat harus historinya harus ada. Nah. Namun asalkan itu hari yang ke-6 dalam satu pekannya, maka itu hari Jumat. Contoh pelajaran yang lain adalah tentang hari Arafah. Hari Arafah dari sisi histori penamaan hari wukufnya orang di Arafah. Hari orang wukufnya orang di Arafah. Namun setelah itu hari Arafah ini jadi punya definisi baku. Definisi baku tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu definisi bakunya. Meskipun Arafah tidak ada. Meskipun tidak ada kegiatan wukuf di Arafah. Sebagaimana haji pernah libur selama 3 tahun lamanya ketika Haramain dikuasai oleh Rafidah. Maka meskipun tidak ada orang wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu tetap hari Arafah. Meskipun haji libur. Itu tetap hari Arafah. Tidak ada orang wukuf di Arafah. Itu namanya dulu, itu historinya, itu sejarahnya. Adapun definisi bakunya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah tidak lagi melihat di sana ada wukuf ataukah tidak. Sama dengan tatayur dengan tiara. Akar katanya tayrun, burung. Kenapa demikian sejarahnya? Karena dulu, dulunya ghalib mayoritas anggapan sial orang Arab jahiliyah karena faktor burung. Setelah itu, kalau enggak pakai burung masih disebut tatayur? Masih. Pakai angka 13 atau pakai ini hari geblaknya simbah, mbah buyut atau yang lainnya. Geblak itu hari mati. Nah, hari matinya mbah buyut, mau ini canggah, mau wareng dan seterusnya. Maka anggapan sial karena hari tadi tetap disebut tatoyur, tetap disebut tiaroh, meskipun tidak ada lagi hubungannya dengan burung. Maka al-Arab dan adalah orang Arab ya tasya'amuna, mereka beranggapan sial dengan sebab burung, dengan waktu, dengan tempat, dan dengan orang, yaitu orang cacat. Orang cacat. Maka ketika orang itu keluar rumah, kemudian kok pertama kali ketemu orang buta atau orang pincang, maka mereka katakan, wah ini sial. Ini keluar rumah yang sial. Wahada minasyiriki kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk kemusyrikan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin.